Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin illa yawmintin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa ayyakum. Kita lanjutkan sisa-sisa dari materi yang belum kita selesaikan di bab-bab terakhir di kitab Mukhtasar Abu Suja. Kita sudah sampai sekarang di pasal tentang Al-Qismah, pembahasan Al-Qismah atau pembagian. Ya, qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fitarain. Paslun fil-qismati, tentang pembagian. Ya, pembagian maksudnya adalah membedakan, membagi bagian-bagian sehingga nanti bisa ditasarufkan, ya, digunakan, dikelola oleh masing-masing orang yang mendapatkan bagian tersebut. Wa iftaqiru al-qasimu ila sab'ati syara'ita. Qasim ini orang yang membagi, ya. Yang membagi apa? Membagi harta yang menjadi kepemilikan bersama. Jadi ada harta yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, ya. Bisa dari beli bareng-bareng kemudian dimiliki, bisa dari suf'ah kemudian misalnya warisan atau dihibahkan, mendapat hibah dari orang lain diberikan kepada dua orang. Nah, ini dia berserikat di situ, berserikat, dua orang berserikat punya kepemilikan atas satu barang. Yang di sini ada orang yang membagi, dan yang membagi ini nanti di ada yang ditunjuk oleh qadhi, tapi ada yang dia sendirian. Sendirian maksudnya bukan ditunjuk qadhi, tapi berdasarkan kesepakatan dari yang memiliki harta tersebut. Nah, kalau yang ditunjuk sama qadhi, maka ini ada tujuh syarat. Ada tujuh syarat agar bisa dia menjadi qasim, ya, pembagi. Yang pertama, al-islamu, dia harus Islam. Kemudian yang kedua, al-walbuluhu, balik. Wal aqlu berakal, wal huriyatu merdeka, wal zukuratu laki-laki, wal adalatu baik ketakwaannya. Kemudian wal hisabu, dia tahu ilmu hisab. Ilmu hisab, ilmu perhitungan, ya, atau matematika gitu namanya. Nah, ini harus ada syarat adalah, karena ini adalah, di sini adalah wewenang atau kekuasaan, ya, wilayah. Maka yang tidak punya sifat seperti itu tidak bisa diberi apa wewenang. Kemudian harus tahu ilmu alat, ilmu apa? Bukan ilmu alat, ilmu matematika atau perhitungan. Ya, karena ini adalah perangkat untuk melakukan pembagian. Juga disyaratkan, ya, bisa mendengar, melihat, bicara. Kemudian tidak ada kecurigaan, tuduhan nanti misalnya dia ada permusuhan. Ya, itu di antara syarat-syaratnya. Fa in tarada asyarikani biman yaqsimu bainahuma lam yaftaqir ila zalika. Jika dua orang partner yang memiliki hal tersebut rela, ya, dengan orang yang membagi harta mereka, maka tidak butuh syarat-syarat tersebut. Tidak butuh, tidak mesti semuanya terpenuhi. Karena ini tidak ditunjuk oleh hakim hanya sebagai wakil dari mereka berdua. Sehingga nanti boleh misalnya yang bagi budak, padahal tadi harus merdeka ya. Boleh juga perempuan, boleh juga orang fasik. Nah, tapi tetap disyaratkan taklif ya. Taklif berarti balik berakal. Islam balik berakal. Jadi enggak mesti laki-laki dan tidak mesti adalah tadi. Ini kalau mereka berdua sudah sepakat ridho dengan seorang untuk membagi hartanya. Ya, di sini berarti harus ada orang ketiga ya yang membagi. Nah, yang orang ketiga ini yang bagi ini bisa ditunjuk oleh qadhi, bisa atas kesepakatan mereka berdua, kemudian sudah sepakat rela orang tersebut sebagai pembagi. Wa idza kana fil qismati taqwimun lam yuqtasar fihi ala aqala min itsnaini. Jika dalam bagian tersebut nanti ada penaksiran harga, ya, masih ditaksir harganya, maka tidak boleh lam yuktasor, tidak boleh kurang dalam pembagian tersebut, kurang dari dua orang. Artinya yang bagi ini enggak bisa hanya satu orang. Ya. Karena takwim itu penaksiran harta ini nanti apa menaksir harga harta yang dibagi. Kemudian nanti ada macam-macam disyarah disebutkan macam-macam pembagiannya ya. Sehingga nanti akan lebih jelas matan ini. Intinya ini kalau dia dalam bagiannya butuh ada takwim, ada penentuan atau penaksiran harga. Wa idza ta'a ahadu syarikaini syarikahu ila qismatin qismati ma la dararo fihi lazima al akhara ijabatuhu. Ya. Jika salah satu partner dari dua orang yang berserikat memiliki satu harta meminta mengajak kepada partnernya yang lain untuk melakukan pembagian yang bagian ini tidak ada mudorotnya, maka wajib bagi yang lain untuk yang diajak tersebut untuk memenuhi, menyanggupi apa, menyetujui proses pembagian tersebut. Ya, seperti kepemilikan harta yang misliat, ya berupa biji-bijian ya, beras, gandum yang itu apa bisa ditakar atau ditimbang. Nah, ini kan enggak ada mudorot, tinggal bagi saja. Dan di situ juga enggak ada takwim yang disebutkan sebelumnya. Maka wajib untuk memenuhinya karena enggak ada mudorot. Nanti kalau hartanya berupa barang yang ditakar ya dibagi dengan ditakar, kalau ditimbang ditimbang atau diukur. Kemudian nanti ada penjelasannya, nanti diundi siapa yang dapat duluan. Ya, kita lihat sarahnya. Yaitu kismah itu tadi ya. Ya, membedakan sebagian apa jatah dengan jatah yang lainnya. Itu membagi sesuai dengan jatahnya masing-masing, atau gampangnya seperti itu. Allah SWT berfirman, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Surat An-Nisa ayat 8, yang kurang lebih artinya, dan apabila datang, yaitu pembagian, yaitu yang hadir dalam pembagian ulul qurba, kerabat, kemudian ini fa'ilnya dari hadhor, kemudian wal yatama, anak-anak yatim, orang-orang miskin, maka farzuquhum, berilah mereka harta tersebut. Maqulu lahum qawla ma'rufa, kemudian berkatalah pada mereka, ucapkanlah pada mereka perkataan yang baik. Ya, di situ ada qismah. Idza hadara al-qismata, jika mereka tadi menghadiri apa? Datang dalam pembagian. Nah, faedahnya apa untuk pembagian ini ya? Karena hajat ada kebutuhan, agar orang yang memiliki bagian kepemilikan tersebut bisa mengelola hartanya sendiri, ya bisa dimanfaatkannya. Dan agar terbebas dari misalnya buruknya perserikatan tersebut. Rukun itu ada qasim, maksum, maksum bih. Yaitu yang bagi, yang dibagi, kemudian alat yang digunakan untuk membagi. Kemudian syarat qasim, qasim ini orang yang bagi, yang dia ditunjuk oleh imam atau qadhi tadi di matanya, Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, kemudian adalah bagus ketakwaannya, dan mengetahui ilmu ukur dan ilmu matematika. Kalau tanah ini cara ukurnya gimana, kalau nanti bagi ya harus ada ilmu matematikanya. Karena nanti dia yang bertanggung jawab untuk melakukan pembagian. Karena pembagian adalah wilayah, ya wewenang, dan mengetahui ilmu ukur dan ilmu matematika, hitung. Karena keduanya itu menjadi alat untuk membagi. Dengan mengetahui ilmu ini, dia nanti si pembagi bisa memberikan haknya masing-masing dengan tepat. Kemudian disyaratkan pula bagi orang yang bagi, mendengar, kemudian melihat, bisa bicara, kemudian ifah dari sifat tamak, ya. Dari sifat tamak. Ifah yaitu dia dari sifat tamak, sehingga nanti dia tidak berkhianat, ya, kemudian tidak condong dan tidak ada tuhmah. Tuhmah itu tuduhan atau kecurigaan karena misalnya ada permusuhan. Syarat-syarat yang telah disebutkan tadi itu khusus untuk pembagi yang ditentukan oleh imam, pemimpin atau qadhi, hakim. Adapun orang yang membagi dari selain tadi, bukan ditentukan, yang disetujui oleh partner yang mempunyai masing-masing orang yang mempunyai harta tersebut, maka tidak disyaratkan semua, tidak semuanya disyaratkan. Maka sah pembagian oleh perempuan, budak, dan orang fasik. Tapi tetap ada syarat taklif, Islam, balik, berakal. Jadi Islam balik berakal menjadi syarat, baik yang bagi ini ditunjuk oleh hakim atau dipilih sendiri. Tapi kalau dipilih sendiri, boleh dari perempuan, boleh dari budak, boleh dari orang fasik. Tidak dipersyaratkan tadi zukurah, zukurah, kemudian tidak disyaratkan al-adalah dan al-huriyah. Upah bagi orang yang bagi ini, yang ditetapkan oleh hakim atau qadi, ini diambil dari uang kemaslahatan kaum muslimin. Tetapi yang kalau yang disepakati dari keduanya tidak ditunjuk hakim, ya upahnya dari masing-masing keduanya dengan kesepakatan. Kemudian partner yang mahjur, nah ini dia wajib memberikan membayar ujroh, gaji untuk upah untuk apa orang yang membagi, diambilkan dari hartanya jika diminta untuk membagi. Ya, dia wajib apa? Urun ya, urun membayar bagian upah, diambilkan dari hartanya. Jika pembagian tersebut ada takwim atau tasmin, maka harus ada paling tidak dua orang bagi, karena takwim itu adalah syahadah bil qimah, persaksian untuk menentukan nilai. Kalau di situ enggak ada takwim, maka cukup satu pembagi. Ya, nanti ada macam-macam pembagian yang beliau sebutkan. Yang pertama, nanti menjelaskan matan tadi ya. Yang wa in kana fil qis mati takwimun tadi. Enggak boleh kurang dari dua orang. Qismatul ajza atau al-mutasyabihat, yang serupa, mirip, yaitu yang di situ tidak memerlukan pengembalian dan tidak perlu ada takwim, tak penaksiran nilai. Jadi nanti ada rad itu pengembalian nanti di jenis ketiga, kalau takwim ini nanti ada di jenis kedua. Yang ketiga juga ada rad. Yang jenis pertama ini enggak perlu ada takwim, enggak perlu ada kembalian. Jadi dibagi kemudian mengembalikan membayar lagi. Misalnya adalah tanah yang sama bagian-bagiannya, atau uang dirham, atau tadi apa mutasyafiyat tadi, biji-bijian beras, gandum. Ini tidak perlu ada pengembalian dan penaksiran nilai, karena ya nilainya sama, walaupun nanti bagiannya beda, misalnya berapa persen-persennya, mungkin seperberapanya beda, tapi ya tinggal dibagi, kan gitu. Maka nanti dibagi, kemudian di sini diundi di antara bagian untuk menentukan bagian masing-masing dari partner. Ya, undian untuk ini aja, untuk apa? Nanti misalnya yang pertama siapa dapat, nanti kemudian yang kedua siapa, dan seterusnya. Hanya teknis saja. Tetapi ya barangnya, bagiannya tetap sesuai dengan porsinya. Kemudian kalau tanah nanti ini sebelah kanan dulu, ini siapa, sebelah kiri, ya misalnya seperti itu. Maka di sini tidak ada dharar ketika melakukan pembagian jenis ini. Maka cukup satu orang yang bagi. Ya. Ya misalnya beras yang tinggal dibagi saja. Ini bagiannya sepertiga, yang satunya misalnya 2/3, tinggal dibagi sebagaimana porsinya, cuma nanti hanya masalah giliran saja. Giliran mendapatnya siapa dulu, nanti itu bisa diundi. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang jenis kedua, jadi yang jenis pertama tadi harganya sama. Ya harganya sama. Ini dapat beras sekian, sekian ini jenisnya sama harganya. Berarti enggak ada takwim, maksudnya seperti itu. Nah sekarang jenis kedua, qismatu ta'dil, harganya beda. Contohnya adalah tanah bagian-bagiannya itu enggak sama harganya. Karena tanah ada yang mungkin di pinggir jalan, depan jalan. Ya, yang satunya yang sebelah sana malah pinggir sawah, misalnya seperti itu. Kemudian tanahnya yang bagian sana kalau perkebunan ini dekat dengan sungai lebih mudah pengairan, yang satunya yang ujung sana jauh, ya. Dan ini yang satunya misalnya terkena sinar matahari, ya, itu terkena panas dan seterusnya. Jadi sehingga dengan beda bagian tadi itu harganya beda. Tanah yang tanah perkebunan yang dekat yang butuh pengairan di dekat sungai ini lebih mahal. Nanti yang jauh lebih murah. Nah, kalau dibagi caranya terus baginya bagaimana biar adil kan gitu. Kan enggak bisa langsung dibagi dua. Nanti yang dapat dekat apa sungai ya lebih untung dia kan gitu. Nah, bagaimana supaya adil? Maka nanti dilihat harganya itu kan harus ditaksir dulu. Misalnya di sini sebutkan misalnya dijadikan yang sepertiga ini misalnya harganya lebih tinggi. Ini menjadi satu bagian. Kemudian yang sisanya 2/3 ini juga satu bagian. Kemudian ini diundi. Jadi misalnya dapat setengah-setengah. Ya, kan tapi nanti beda. Setengah itu beda, yang satu luasnya beda berarti ya. Kalau sepertiga apa sepertiga di dekat gampangnya misalnya contoh yang dekat sungai. Sepertiga yang dekat sungai itu nilainya 50 juta. 2/3 jauh dari sungai sama nilai 50 juta. Nah, itu kan sama nilainya, tapi luasnya beda misalnya. Nah, nanti dibuat bagiannya yang beda tadi dibuat berbeda bagiannya. Nah, nanti diundi siapa dulu yang dapat. Nah, nanti misalnya dapat si A ya, dapat misalnya yang di dekat sungai, kemudian nanti yang satunya yang jauh dari sungai. Tapi kan adil karena tadi sudah ditaksir nilainya, ini takwim tadi. Ya, itu yang jenis kedua. Kemudian ada masalah jika orang itu berserikat, mempunyai satu harta, dua orang memiliki satu harta, tapi ini gak bisa dibagi. Ada doror nanti misalnya jauharoh, misalnya batu permata, atau misalnya baju baju yang mahal. Maka ini gak, kalau dibagi gak bisa apa? Gak bisa mendapat manfaatnya. Atau misalnya kalau kios kecil, ya, gimana kios kecil, ya kan nggak bisa dibagi, nggak bisa nanti dimanfaatkan. Maka nanti tidak dilakukan pembagian, karena kalau dilakukan pembagian nanti manfaatnya akan hilang, ada doror karena. Nah, nanti di sini disebutkan nanti salah satunya itu menjual ya. Menjual bagiannya sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, nanti baru bisa apa di situ diberikan kepada yang lainnya. Ya, karena enggak bisa dibagi. Dengan cara misalnya kalau yang di sini beliau sebutkan tempat tadi menjual masing-masing bagiannya ya. Kemudian nanti hartanya nanti dibagi sesuai dengan porsinya. Atau misalnya disewakan atau yang lainnya yang intinya ada kemaslahatan bisa dipakai bareng-bareng. Kiosnya kecil ya, dijual semua kemudian baru kalau wujudnya uang bisa dibagi. Ya, enggak bisa dalam bentuk kios. Untuk kios maksudnya ini kios cuman kecil. Ya, si A minta dibagi, kasih sekat. Karena ini punya aku segini, punya mu segini. Ya, enggak bisa. Nanti enggak bisa manfaatnya, enggak bisa mau dipakai untuk apa gitu misalnya. Karena saking kecilnya. Kemudian Kalau di sini sebutkan ini jenis ini juga cukup satu pembagi jika dia dipilih sendiri di muayyanan. Dipilih sendiri dari kesepakatan mereka berdua. Kalau tidak, maka di sini disebutkan ya harus dua orang. Kemudian ada kismah al-kismah birot, ada pengembalian. Nah, contohnya di ini tanah di tanah di satu sisi bagian itu ada sumurnya atau pohon yang berharga, akan nggak mungkin dibagi. Dan sumur ini di sisi yang lain nggak ada. Nah, cara baginya ya kan ini kendala juga seperti yang jenis kedua tadi. Kalau dibagi ya dia untung dapat tanah, misalnya tanah 100 meter dapat 50 meter plus sumur. Yang satu 50 meter nggak ada sumur. Nah, tentu kan nggak adil. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya ini tadi ya, kita lihat dulu sarahnya, yaitu tadi kan di satu tanah ada apa? Ada sumur. Yang ini nanti yang di tanah lain enggak ada, sehingga enggak ada yang menyeimbangkan harganya, tetap 50 tadi, kecuali harus membangun sumur pula. Misalnya seperti itu. Sumurnya 10 juta, harganya tanah 50 juta. Berarti totalnya dia 60 juta. Yang satunya enggak ada sumur, harganya berarti 50 juta. Kalau untuk menyeimbangkan jadi 60 harus bangun sumur. Maksudnya seperti itu, harus apa? Harus apa? Illa bidomi syai'in ilai minal khorid. Nah, caranya kan enggak mungkin lah, dia kan enggak butuh sumur misal. Maka nanti ada pengembalian. Yang dapat sumur nanti mengembalikan, bayar uang. Nah, kalau di sini disebutkan jika pohonnya harganya 500, kemudian saham bagiannya adalah 1000, maka nanti yang dapat pohon atau sumur, senangnya sumur, nanti membayar 500 ke yang lainnya sehingga sama apa bagiannya. Nah, ini nanti pakai undian siapa yang dapat duluan. Nah, cuman ini kalau kita pahami agak sedikit perlu ditelaah ulang kan. Kalau harganya sumurnya 500 dan nanti dia ngasih 500 ke ke partner yang satunya. Ya, berarti ini kan kalau di sini intinya harganya total ini, kalau lihat ibaratnya ya, harga total dari barang yang ada di tanah tersebut itu dibayar full pada partnernya. Ya, gampangnya sumurnya 10 juta. Ya, sumurnya 10 juta, maka nanti bayar 10 juta ke partnernya. Tanah totalnya 100 juta, dibagi dua masing-masing 50 juta. Tapi yang satu bagian ada sumur, harga sumur misalkan 10 juta, berarti yang satu bagian dapat 60 juta. Ya kan? Yang satunya lagi cuma dapat 50 juta karena enggak ada sumurnya. Nah, biar adil gimana? Nah, kalau kan di sini itu kalau di sini nih membayar 500 karena kimah sajar itu 500. Nah, bayarnya juga sesuai dengan apa? Harga sumurnya. Nah, kalau seperti itu berarti nanti akhirnya si partner yang enggak ada sumur menjadi punya 60 juta. Ya kan? Kalau si yang punya sumur nanti dia dapat 50 tapi ngurangi uang 10 jadi 40 kan, jadi 40 nanti ada sumur 10 jadi 50. Nanti kalau misalnya full jadinya seperti itu hitungannya. Jadi kalau enggak full bagaimana? Kalau enggak full ya bayarnya separuhnya. Ya, separuhnya. kalau di Fathul Qorib itu dia kalau harganya sumur tadi 1000, nanti dia yang mengembalikannya 500. Ya, Allahu a'lam bisawab. Coba nanti bisa dilah kembali. Intinya apa? Agar terjadi keseimbangan ya ketika dibagi. Ya ini bisa dipahami artinya mungkin ibaratnya kita belum paham betul, tapi karena ada perbedaan tadi yang baca di Fathul Qorib sama di sini. Intinya tadi kayak gitu ya. 50-50 yang satu ada sumur harga 10 juta. Gimana biar terjadi keadilan ya. Yang punya sumur bayar berapa kan gitu. Sama yang tidak dapat sumur. Kemudian tadi diundi tanpa jika salah satu partner ini menginginkan untuk dibagi dan tidak ada dorong dalam bagian, maka wajib memenuhinya permintaan tersebut. Kan, tapi kalau ada dorong seperti tadi ya, baju atau kios kecil, maka tidak wajib memenuhi pembagian tersebut. Ini juga kalau misalnya pembaginya orang yang bagi adalah ditunjuk sendiri, maka cukup satu orang. Kalau ditentukan oleh qadhi, maka harus dua orang pembagi. Nah, kita lanjutkan tentang ad-da'wah, faslun ad-da'wah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa idza kana ma'al mudda'i bayyinatun sami'aha al-hakimu wa hakama lahu biha. Jika seorang penuduh, penuntut, mudda'i itu punya bukti, saksi, maka dia mendengarkannya si hakim dan berhukum atas dasar saksi tersebut. Jika wa ilam takun lahu bayyinatun fal qawlu qawlul mudda'alaihi biyaminihi. Kalau si penuntut gak punya saksi, gak punya bukti, maka yang diambil adalah perkataan tertuduh mudda'alaihi dengan sumpahnya, dengan bersumpah. Fa inna kala anil yamini ruddat ala al mudda'i fayahlifu wa yastahiku. Jika si tertuduh tak tidak mau untuk melakukan sumpah setelah diminta, maka dikembalikan ke mudda'i. Mudda'inya nanti sumpah, bersumpah, kemudian berhak mendapatkan tuntutannya tersebut. Wa idza tada'a syai'an fi yadi ahidima fal qawlu qawlu sahibil yad bi yaminihi. Jika dua orang saling menuntut sesuatu, ya, yang ada di tangan salah satu dari keduanya. Barang tersebut dipegang oleh satu dari keduanya. Keduanya itu saling mengklaim itu barangnya. Maka yang diambil apa? Qaul sahibil yad, yang memegang barang tersebut. Dengan syarat dia mau bersumpah. Wa in kana fi aydihima tahalafa waju'ila bainahuma. Nah, jika barangnya itu ada di tangan mereka berdua, ya artinya digunakan bareng-bareng, maka ju'ila bainahuma, maka dibagi di antara keduanya. Tapi suruh bersumpah juga ya, tahalafa bersumpah dan dibagi di antara keduanya. Sudah pernah kita sunggung apa itu dakwah, yaitu keterangan dari seorang yang apa? Menguntungkan bagi dia dan menyudutkan orang lain di depan hakim. Ataupun bayinat, jamak dari bayinah itu syuhud, saksi-saksi. Ya, kita langsung faedah mudda'i adalah orang menuntut, man yukhalifu, orang yang perkataannya menyelisih zahir. Zahir itu ya ini bara'atul dima al-mudda'alaih. Jadi perkataannya menyelisih zuhir yang nuntut. Si A menuntut mengatakan si B punya hutang pada si A. Ini perkataan si A ini menyelisih zuhir. Zuhirnya itu apa? tidak ada tanggungan pada si B, enggak ada hutang, itu zuhir. Tapi dituntut seperti itu, maka yang menuntut namanya mudda'i. Kalau mudda'a alaih, dia yang perkataannya mencocoki zuhir, ya tadi ya, balikannya aja. Jika seorang mengklaim menuntut di hadapan qadhi, menuntut orang lain sesuatu, maka wajib baginya untuk mendatangkan dalil, bukti, agar benar apa perkataan tersebut. Karena apa perkataannya tersebut, tuntutannya itu ya menyelisih zuhir. Misalnya dia menuntut, mengklaim bahasanya tanah di suatu tempat tersebut itu miliknya. Bukan milik orang yang menempati misalnya. Maka qadhi mewajibkan untuk pada si penuntut untuk mendatangkan dalil. Karena si muda ini itu lemah. Ya menuntut itu lemah. Kenapa lemah? Karena menyelisih zahir. Ini tanah kebun. Si digarap si A. Si B menuntut itu tanah saya. Nah, zahirnya kan bukan. Karena dia yang manfaatkan si B. Karena lemah disuruh mendatangkan bukti. Jika dia tidak mampu mendatangkan dalil, bukti untuk membenarkan klaimnya, maka nanti qadhi gantian apa? Kembali ke orang yang tertuduh, diminta untuk bersumpah di depan qadhi. Nanti kalau bersumpah ya ditetapkan berdasarkan sumpahnya, karena si mudda'i enggak bisa mendatangkan bayyinah. Nah, adapun kalau dia yang tertuduh itu enggak mau bersumpah, maka kembali lagi si qadhi ke mudda'i untuk bersumpah. Maka ini dinamakan yamin al-yamin al-mardudah. Nanti kemudian kalau si mudda'i mau bersumpah, maka dia diputuskan yang mendapatkan hak. Karena ini yamin al-mardudah tadi, mudda'i alih ini enggak mau apa? Bersumpah. Ketika si mudda'i penuntut ini mendatangkan bukti untuk kebenaran tuntutannya, maka qadhi memutuskan berdasarkan bukti tersebut. Nah, tidak perlu dibebani untuk bersumpah karena sudah ada bukti, sudah tegak hujah. Ya. Jadi kalau di sini kita lihat ya kalau enggak bukti sumpah ya muternya di situ. Mudda'i suruh datangkan bukti enggak ada dilempar ke mudda'i suruh sumpah. Bisa sumpah maka menang. Enggak bisa kembalikan ke mudda'i. Nah, berarti dia nanti mau bersumpah maka dimenangkan. Nah sekarang kalau kondisi ini ada masalah, yamin mardudah tadi, si mudda'i tadi dituntut bersumpah enggak mau, kembalikan ke mudda'i yang menuntut. Nah dia enggak mau juga, maka gugurlah haknya, dakwaan itu gugur. Ya. Jadi dapat kita simpulkan, si penuntut ini kalau enggak bisa mendatangkan bayyinah, dia harus siap bersumpah. Kok bayyinah? Bukti enggak ada, saksi enggak ada, sumpah enggak mau, lagi lemah berarti enggak dikabulkan tuntutannya itu gugur. Kemudian yamin itu seperti ikrar. Nah, berarti kuat ya. Yamin seperti ikrar dalam perselisihan. Nah, jika mudda'i sama mudda'alih saling mengklaim tadi ya, di matan suatu dan sesuatu tersebut, barang tersebut ada di salah satu, di genggaman salah satu dari keduanya. Dan tidak masing-masing tidak punya bukti keduanya. Maka ditetapkan nanti itu milik orang yang memegang, yang ada di tangannya. Dengan syarat nanti yang memegang tersebut bersumpah. Jelasnya itu miliknya. Mempertahankan hukum asal. Hukum asalnya ya satu benda itu tidak bisa dipegang atau dimiliki kecuali memang dengan jalan yang benar, ya. Hukum asalnya miliknya, ya. Hukum asalnya adalah miliknya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, faman halafa 'ala fi'li nafsihi, tentang sumpah, halafa 'ala al-batti wal qat'i, orang yang bersumpah atas perbuatannya sendiri maka bersumpah dengan cara yang pasti. Waman halafa 'ala fi'li ghairihi, maka dirinci. Jika orang bersumpah atas perbuatan orang lain maka dirinci. Fa in kana isbatan, jika itu penetapan, maka halafa 'alal batti wal qat'i, maka bersumpah dengan cara yang pasti. Wa in kana nafyan, halafa 'ala nafyil ilmi, jika peniadaan maka bersumpah meniadakan sesuatu yang tidak diketahui. Nafil ilmi, meniadakan pengetahuan, ya, berarti malahan, ya. Atau dia intinya bersumpah bahwasanya dia tidak mengetahui. Ya, orang yang bersumpah atas perbuatannya sendiri bersumpah dengan yang pasti, jazm pasti, di mana dia bersumpah atas perbuatannya sendiri, dia itu lebih tahu keadaannya dan mengetahui, lebih tahu hal tersebut. Seperti dia mengatakan, wallahi demi Allah, bi'tu hadzal kitab, saya telah menjual buku ini. Nah, ini berarti isbat. Ketika kondisinya menafikan, ya, wallahi lam abi hadzal kitab, demi Allah saya tidak menjual kitab ini. Nah, tapi kalau bersumpah atas perbuatan orang lain untuk isbat, maka bersumpah dengan pasti pula, di mana mudah baginya dan dia mengetahuinya dan mengetahui hal tersebut, mengatakan demi Allah dia fa'ala kala, dia yang melakukan ini. Karena memungkinkan untuk dia mengetahui apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi ini kalau isbat, dia juga harus dengan pasti, jazm. Ya, di mana maksudnya dia itu mudah untuk mengetahui perbuatan orang lain tersebut. Ya, mengetahui perbuatan orang yang tersebut, ada kemungkinan mudah baginya. Kemudian kalau dalam bentuk penafian, maka mengatakan semisal wallahi ma'alimtu anahu fa'ala kada, demi Allah saya tidak mengetahui bahwasanya dia melakukan hal tersebut. Jika satu hak itu ada di orang lain, kemudian dituntut untuk diambil, orang megang tersebut mengingkari, maka yang punya hak bisa mengambilnya dari orang yang mengingkari tersebut jika dia mampu mengambilnya sendiri dan tidak diambil oleh orang lain. Seperti mengambil buku, maka tidak diambil oleh orang lain. Maka jika tidak mampu mengambil haknya sendiri, maka diambil oleh orang lain dengan syarat sama haknya dalam sisi ukuran. Sampai nanti jika memungkinkan untuk mendapatkan hak tersebut dengan cara di peradilan, jika nanti waktunya panjang, di mana waktunya panjang dan ada keberatan di situ. Ya, meskipun memungkinkan untuk mendapatkan haknya dengan cara peradilan, tapi di sini waktunya panjang dan berat untuk proses tersebut. Allahu a'lam bishawab. Yang dijadikan patokan dalam sumpah yaitu niatnya qadhi yang dia meminta orang lain untuk bersumpah. Sama saja orang yang diminta bersumpah ini sesuai mazhabnya dengan qadhi ataupun tidak. Maka orang yang orang bersumpah ini kan diminta untuk bersumpah oleh qadhi, maka ngikut apa yang diniatkan oleh si qadhi. Dan disunahkan untuk memberatkan sumpahnya mudai al-maududah. Tadi ya, yang ketika muda alaih menolak tidak mempersumpah ini kan dibalikkan, namanya yamin al-maududah. Ini disunahkan untuk memberatkan sumpahnya mudai. Atau dengan syahid, saksi, dan sumpahnya ini untuk berkaitan dengan harta yang mencapai nisab. Atau bukan harta, tapi seperti nikah, talak. Maka diberatkan sumpahnya, misalnya wallahi alladzi la ilaha illa huwa, atau yang selain dengan itu. Ditambahi alladzi la ilaha illa huwa. Ini diberatkan apa? Sumpahnya. Faslun asyhadatu, faslun dengan syahadah, qala al-musannifu rahimahullahu taala, wala tuqbalu asyhadatu illa mimman ijtama'at fihi khamsu khisalin. Tidak terima persaksian kecuali orang yang terkumpul padanya lima syarat. Yang pertama, al-islamu islam, wal bulughu balig, wal aqlu berakal, wal khuriyatu merdeka, wal adalatu bagus ketakwaannya. Walil adalati khamsatu syara'ita. Bagus ketakwaan itu ada lima syarat. An yakuna mujtaniban lil kabair. Orang tersebut adalah menjauhi dosa-dosa besar. Wairu musirin alal qalili minas sawairi, dan tidak terus-menerus dalam melakukan dosa kecil. Salimus sarirati, bagus akidahnya, selamat akidahnya. Ma'munal ghadabi, selamat dari marah. Udan muhafizun ala muru'i muru'ati mislihi, menjaga kehormatan dirinya. Nah, syahadah ini pengakuan juga, keterangan informasi dari seorang untuk menetapkan hak orang lain yang harus ditunaikan oleh orang lain pula. Jadi ini pihak ketiga. Hikmah disyariatkannya persaksian adalah agar qadhi ini mengetahui masing-masing hak dan terjaganya harta dan hak-hak tersebut. Di antara syarat orang yang bersaksi Islam, maka kalau orang kafir tidak diterima, balik, maka orang anak kecil tidak diterima, berakal, gila tidak diterima, karena tidak ada taklif tadi, merdeka, tidak diterima kalau budak, karena ini ada sisi kewenangan, wilayah, maka budak tidak punya kewenangan. Al-adalah, maka si saksi harus punya sifat adalah. Maka penerimaan saksi dari orang yang fasik adalah batil. Bisa berbicara, maka tidak bisa diterima persaksian dari orang yang bisu. Meskipun isyaratnya itu memahamkan untuk dalam rangka kehati-hatian menetapkan hak orang lain. Kemudian bisa melihat, karena melihatnya adalah jalan untuk mengetahui perbuatan, maka tidak diterima persaksian orang buta. Kecuali dalam lima keadaan. Kemudian bisa mendengar, maka orang tuli tidak bisa diterima persaksiannya. Punya kesadaran penuh, maka tidak diterima orang yang kesadarannya terganggu. Karena nanti ada kemungkinan salah paham. Kemudian yang 10, tidak ada kecurigaan. Yaitu di mana orang yang bersaksi menarik atau membawa persaksiannya kepada sesuatu yang bisa memberi manfaat pada dirinya. Atau menolak dharar pada dirinya. Maka tidak terima persaksian musuh yang menyudutkan musuhnya yang lain. Nah, di situ ada permusuhan masalah dunia. Juga tidak terima persaksiannya usul bapak yang menguntungkan furu' anak. Dan persaksian anak yang menguntungkan usul bapak, karena dia ada kecurigaan, rasa belas kasihan, rasa suka. faedah persaksian saudara ini sah, ya. Beda dengan anak dan bapak, kalau saudara ini kecurigaannya lemah, maka sah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian muru'ah itu adalah istiqomah. Kemudian tidak di bukan dari orang yang majhur dengan safi, maka tidak diterima persaksiannya orang safi. Adalah tawasud, pertengahan secara bahasa, secara istilah, malakah kondisi jiwa yang menghalangi untuk melakukan perbuatan dosa besar dan terus-menerus melakukan dosa kecil. Dosa besar diketahui dengan apa? Dengan bahasanya pelaku dosa besar itu akan dikenai ancaman, yaitu yang ancaman berat yang terdapat dalam nas, kitab dan sunnah atau sunnah seperti hukuman had dan yang lainnya, siksa neraka, ancaman-ancaman yang lainnya, itu menunjukkan dosanya dosa besar. Misal durhaka pada orang tua, kemudian membunuh. Adapun dosa kecil ini melanggar sesuatu yang diharamkan yang tidak termasuk dosa besar. Kata beliau di sini bohong. Artinya contohnya bohong. Atau yang perbuatan yang di bawah hukuman had berupa misalnya permula apa hal-hal yang dilakukan sebelum zina, misalnya bercumbu, mencium, ya, semisal itu. Di Masjid Hamawi tahqiq dosa kecil, contohnya menghajar seorang muslim lebih dari 3 hari. Kemudian menggunakan najis di badan atau baju, menyingkap aurat, kemudian tersingkapnya aurat. Kemudian itu masukkan membawa anak kecil atau orang gila ke masjid yang dikhawatirkan akan menajisi. Nah, di antaranya itu. Syarat adalah, ya, sebut adalah yang pertama itu menjauhi dosa besar. Kalau melakukan dosa besar, dinamakan fasik, syahadatnya, persaksiannya tertolak. Kemudian yang kedua, tidak melakukan dosa-dosa kecil, terus-menerus. Maka terus-menerus sudah melakukan dosa kecil menyebabkan dosa besar. Karena tidaklah melakukan terus-menerus dosa kecil kecuali dia itu meremehkan apa urusan agama. Kemudian akidahnya lurus. Maka akidahnya kalau fasid, ahli bid'ah yang mengatakan pada kefasikan, maka tidak sah diterima syahadahnya. Seperti orang yang mencela sahabat, mengingkari suatu perkara yang sudah maklum, minatin bidururoh, wajibnya sholat 5 waktu, haramnya zina, dan sebagainya. Kemudian makmun al-ghadab. Tidak terima persaksian orang yang berbicara dengan marah dan melampaui batas. Kemudian menjaga harga diri, kehormatan diri, menjaga adab-adab, itu perkataan, perbuatan, maka tidak melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan rasa malu. Nah, dia mengikuti tuntunan syariat. Di antara contoh berkurangnya muru'ah, seperti orang mencium istrinya di depan manusia, di depan orang lain dia mencium istrinya. Atau memakai satu baju yang tidak ada kebiasaan di situ, orang yang misalnya memakai baju tersebut, ya, baju yang aneh-aneh misalnya, ini muru'ah. Jadi orang seperti dia harusnya pakai baju yang standar seperti itu, nah ini pakai baju yang aneh-aneh. Tapi yang tadi ada tu'am salihi yang semisal dengannya. Ya misalnya tolibul ilmu, orang yang ini bajunya misalnya malah orang kayak main di jalanan. Nah, seperti itu dengan muru'ahnya jatuh. Walaupun tertutup aurat, ya kan? Tapi ini tidak layak, secara adat itu ya enggak pantas, ya. ustadz misalnya, ya misalnya memakai baju yang tidak biasanya seorang ustadz memakai seperti itu. Tidak diterima persaksian orang-orang yang punya profesi haram. Jika qadhi, jika ada dua orang saksi bersaksi di hadapan qadhi, kemudian nampaklah bahasanya tidak diterima, persaksian tersebut tidak bisa diterima karena kurang syarat-syaratnya. Misalnya keduanya ternyata orang fasik atau kafir, maka hukumnya dibatalkan. Jadi persaksiannya dua orang, ternyata dua orang ini tidak terpenuhi syarat, maka batal apa? Persaksiannya batal, hukumnya juga batal. Faslun al-hukuku, tentang hak-hak. Wal-hukuku, qolal musannifu rahimahumullah ta'ala, wal-hukuku dorbani. Hak-hak ada dua, hakullahi ta'ala wa hakul adami. Haknya Allah dan hak manusia. Fa'ama hukukul adamiyina fasalah satu adurbin. Adapun hak manusia, itu ada tiga macam. Dorbun la yukbalu fihi illa syahidani zakaroni wahuwa ma la yuksadu minhu almalu wa yatali'u alaihi arijal. Yaitu yang pertama untuk hak manusia ada tiga. Yang pertama hak yang tidak bisa diterima kecuali persaksian dua orang laki-laki, yaitu ma la yuksadu minhu almal, tidak berhubungan dengan harta, hak tersebut tidak berhubungan dengan harta dan bisa diketahui oleh orang lain, rijal laki-laki ya, tidak. Dan wayatoliu alaihi rijal, bisa dilihat, disaksikan oleh laki-laki. Wadorbun yukbalu fihi syahidani au rajulun wa mro'atani au syahidun wa yaminul muda'i bahwa makan al-qasdu minhu al-mal. Kemudian hak yang di situ diterima persaksian dua orang, ya laki-laki, atau laki-laki satu dua perempuan, atau satu laki-laki plus yamin mudai, orang yang menuntut, sumpah orang yang menuntut, yaitu hak yang berkaitan dengan harta. Wadorbun yukbalu min fihi rajulun wa mro'atani au arba'u niswatin wa huwa ma la yattali'u alaihi arijal. Kemudian jenis yang diterima persaksian satu laki-laki dan dua perempuan atau empat perempuan, dan ini yang tidak perkara hak yang tidak diketahui, tidak bisa disaksikan ya, tidak disaksikan oleh laki-laki, hal-hal yang tidak disaksikan oleh laki-laki. Di hak pertama Allah, yang kedua adami manusia, kemudian yang hak manusia ada tiga. Yang pertama tidak bisa diterima kecuali persaksian dua orang laki-laki, yaitu hak yang berkaitan dengan harta dan bisa disaksikan oleh laki-laki. Maka ini khusus untuk persaksian hudud, hukuman-hukuman yang ada hadnya selain zina, nikah, dan talak, dan kisos. Nah, ini nanti, ini kan tidak berkaitan dengan harta, ini dua orang laki-laki. Kalau selain itu enggak boleh. Jenis yang kedua, diterima persaksian dua orang laki-laki, atau satu laki-laki plus dua perempuan, atau satu laki-laki dan sumpahnya orang yang menuntut. Ini yang berkaitan dengan harta. Berkaitan dengan harta seperti jual beli, rohan gadai, kemudian akad-akad maliyah berkaitan dengan harta. Yang nanti juga berujung pada harta. Untuk mempermudah karena banyaknya akad tersebut dan ya susah dihindari, artinya sering melakukan. Maka di sini boleh dua orang laki-laki atau satu laki-laki plus dua perempuan, atau satu laki-laki plus yamin dari mudai. Faedah sumpah dari mudai ini setelah persaksian satu orang laki-laki. Kemudian tidak diterima persaksian wanita yang bersendiri di yang mereka bersendirian di jenis ini, pada jenis ini, jenis hak ini. Kemudian jenis ketiga yang diterima persaksian satu laki-laki plus dua perempuan atau empat perempuan, yaitu perkara yang tidak biasa, yang tidak biasanya disaksikan laki-laki. Seperti kelahiran, persusuan, ya, menyusui berapa kali, kemudian keperawanan, kemudian aib-aib pada wanita. Maka umumnya ini yang tahu adalah wanita, laki-laki tidak. Maka sah persaksian dari mereka jika terpenuhi jumlahnya, yaitu empat orang wanita. Adapun hukukullah ta'ala, qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala, wa amma hukukullah ta'ala fala tuqbalu fiha an-nisa'u. Tidak diterima persaksian wanita. Wahya ala salasati adrubin. Allah SWT ada tiga macam. Durbun la yuqbalu fi aqalu min arba'ati. Min arba'atin wahuwa zina. Satu jenis pertama yang tidak diterima kurang dari empat saksi, yaitu masalah zina. Wador pun yukbalu fi isnani wahwa masih wazina minal hudud. Dan satu jenis kedua, yaitu yang diterima persaksian dari dua orang, yaitu selain zina dari perkara-perkara yang ada hukuman had. Kemudian wador pun yukbalu fi wahidun wahwa hilalu ramadan. Jenis ketiga adalah yang diterima satu persaksian, yaitu kemunculan hilal Ramadan. Jenis pertama tadi diterima tidak boleh kurang dari empat laki-laki. Ini adalah zina, hukuman had zina, dan semisalnya adalah liwat. Faedah di hikmah dari disyaratkannya persaksian laki-laki kok empat di bab zina, bahasanya perbuatan zina itu tidaklah dilakukan kecuali dilakukan oleh dua orang. Maka syahadah itu persaksian seperti menyaksikan dua perbuatan. Dan karena zina itu adalah perbuatan yang keji yang paling berat, maka diberatkan persaksiannya agar lebih tertutup dari pengetahuan manusia. Kemudian tidak diterima persaksian seorang suami atas istrinya dalam permasalahan had zina. Suami tidak diterima. Jenis yang kedua, hak Allah yang kedua, jenisnya adalah diterima dari dua orang persaksiannya, yaitu selain zina dari had-had yang lain, hukuman-hukuman had yang lain. Jadi zina empat, yang lainnya bisa dua. Seperti hukuman had mencuri, minum khamar, murtad, menuduh zina, qadzaf, kemudian harobah ini pengacau keamanan, begal, perampok, kemudian kisos, kemudian persaksian melihat hilal selain Ramadan. Yang ketiga yang diterima, hak yang di situ ada bisa diterima satu orang saksi, yaitu hilal Ramadan. Maka yasbutu ditetapkan puasa Ramadan dengan melihat hilal satu orang yang adil, dan disyaratkan ada lafadz syahadah, saya bersaksi, wa an yakuna, dan persaksian tersebut di majelis peradilan, dan tidak ada di situ ruang bagi wanita dalam model persaksian ini. Jadi ini laki-laki tadi, ya, adlun wahidun. Adapun hilal Syawal ditetapkan dengan melihatnya dua orang adil, laki-laki. Adil. Ya, demikian yang dapat kita baca. Mohon maaf nanti tadi dipercepat, karena ya harapannya kalau misalnya nanti sore bisa selesai. Ya. Ya, harapannya nanti misalnya sore sudah selesai, berarti kita sudah selesai, nanti sore tidak perlu kita lanjutkan untuk besok pagi, ini di hari ke-24